بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من حمل معه الماء لطهوره باب yang menjelaskan man humila ma'ahu al-ma lituhurihi. Barang siapa yang dibawakan air, santri merapat aja sini. Semuanya santri masuk merapat di sini. Ta'alau. Duduk di sini di halaqatul ilm. Barang siapa yang dibawakan air dalam rangka lituhurihi, agar dia bersuci. Wa qala Abu Darda, alaysa fikum sahibun na'lain wat-tahur wal-wisad. Fa Abu Darda, ismuhu Umair au Uwaimir, Uwaimir ibn Qais, wakila ibn Zaid, wakila ibnu Abdillah, walakin asyahid hahuna Abu Darda lahu ibnun ismuhu Bilal. Dia memiliki anak laki-laki yang bernama Bilal. Walahu bintun ismuhu Darda. Dan dia memiliki anak perempuan yang bernama Darda. Walam yughayyir kunyatah. Dan Abu Darda tidak merubah kunyahnya. Hadza sahabi. Abu Darda seorang sahabat, sahabiyun jalil. Wa mimman jama'a al-Qur'an wa huwa qari' wa mukri' wa faqih, qadi Dimashq fi khilafati Utsman radhiyallahu anhum. Ada Abu Darda, seorang sahabat yang mulia, wa faqih, di zaman khilafah Utsman diangkat menjadi seorang qadi, artinya ilmunya tidak main-main. Wa lam yughayyir kunyatahu, tidak merubah kunyahnya. Bahwa Abu Darda. Wasmu ibnihi, nama anak laki-lakinya Bilal. Tidak kemudian kunyahnya diganti menjadi Abu Bilal. Lakin Abu Darda, Abu Darda. Hadhihi aw hadha sahabi yudzakkiruni, mengingatkan ana pada kejadian beberapa waktu yang lalu. Dan sebetulnya ini ibrah bagi kita, agar apa yang kita dapat ilmu, tentunya abwabul ilm ini sangat luas, ya, dan alat penyambungnya juga sangat bermacam-macam. Namun al-umdah fi talabil ilm Riyadul Jannah. Umdah patokan dalam talabul ilm itu adalah taman-taman surga. Tahu taman-taman surga? Hah? Ketika sebagian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan idza marartum ala riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati riyadul jannah, kebun-kebun surga, farta'u, duduk nikmati kebun-kebun tersebut, bernikmat-nikmatlah di kebun-kebun tersebut. Maka kemudian para sahabat qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah hilakul dzikr. Nah, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu kebun-kebun atau taman-taman surga? Hilakul dzikr. Halaqah-halaqah al-ilm. Ini umdah dalam menuntut ilmu. Ya. Seseorang saja membaca atau belajar hanya dari kitab tanpa dibimbing, tanpa belajar kepada seorang alim, kepada seorang pengajar, ini ilmunya tidak dipakai oleh para ulama, para salaf tidak memakai yang disebut dengan suhafi. Gurunya hanya kitab. Ini kitab, kedudukan yang tentunya para ulama sudah tidak meragukan lagi tentang bagaimana pentingnya, bagaimana keutamaan kutubul ilm. Namun seseorang ketika hanya belajarnya dari otodidak, tanpa ada guru, tanpa kepada masyayikh, ini menjadi sesuatu yang tercela. Kenapa? Ya karena emang sehebat-hebatnya kitab, dia hanya sebuah benda yang sifatnya pasif. Tentunya dia dilakukan lagi bahwa kitab ini sesuatu yang sangat berharga, namun tetap butuh ada orang yang membimbingnya. Lantas bagaimana dengan seorang yang hanya mengambil ilmu dari medsos? Maka yang terjadi sekedar mendapat sebuah faedah, apalagi terjemahan, yang terkadang terjemahan itu bisa keliru. Dan ini sudah terjadi memang. Ya. Yang terjadi akhirnya Abu Fulanah menjadi Abu Fulan. Abu Allanah menjadi Abu Allan. Fahim tum ya ikhwan? Hah? Bahkan terkadang apabila kita telusuri, apabila kita pelajari lebih lanjut, maksud dari alim tersebut ketika memberikan faedah atau memberikan istimbat hukum dari sebuah hadis tersebut tidak persis yang kita pahami dari terjemahan ucapannya. Terjemahan ucapannya. Sudah hanya ucapan atau tulisan, terjemahan lagi. Nah, maka permasalahan ini, masalah kunyah, tidak diragukan lagi bahwa yang mustahab sunnahnya kunyah itu dengan nama anak laki-laki. Ya, sebagaimana kisahnya, seorang sahabat yang bernama awalnya mendapat kunyah Abul Hakam, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengganti dengan Abu Syuraih. Karena Syuraih nama anak laki-laki yang paling besar. Dari hadis ini kemudian sebagian ulama beristimbat bahwa, dan memang istimbat ini tidak salah, namun hati-hati dalam kita mengaplikasikan, menerapkan istimbat hukum dari seorang alim tersebut. Jangan kita membawa konsekuensi-konsekuensi yang atau lawazim yang ternyata itu bukan lawazim, membawa konsekuensi-konsekuensi menurut kita sendiri. Berarti ketika sunnahnya dengan anak laki-laki, ya, ada anak perempuan berkunyah dengan nama anak perempuan, ganti. Nah, dan yang lain-lainnya. Umar ibn Khattab, eh kunyah tuh, apa kunyahnya Umar ibn Khattab? Hah? Abu Fairus, Pak? Abu Faruq. Lah, Umar itu lakabnya Al-Faruq. Umar Al-Faruq, sang pembeda. Masuknya beliau ke dalam Islam, Islam semakin terbedakan. Abu Hafs, bukan Abu Hafsah, Abu Hafs. Wa Umar lam yakun lahu ibnun ismuhu Hafs. Wa Umar lam yughayyir kunyatahu bi abi fulan atau bi abi fulana. Abu Hafs. Nah, maka apa yang kita dengar dari sebagian ulama yang menyebutkan terlarangnya, kalaupun terjemahan tersebut sesuai dengan maksud dari alim tersebut, ya, dilarangnya menggunakan kunyah anak perempuan ketika dia memiliki anak laki-laki. Yang pertama, ini perlu dipastikan maksud dari seorang alim tersebut. Yang kedua, perlu dipastikan apa memang betul bahasa Arabnya atau tulisan Arabnya seperti itu. Yang ketiga, jangan membawa konsekuensi sendiri, yang dimana seorang alim tersebut juga tidak menyampaikan atau menyebutkan. Nah, akhirnya ganti kunyah. Nah, jangankan kunyah, tentunya kita sudah memiliki salah. Abu Darda, nah, Tamim Ad-Dari, ma kunyah tuh Tamim Ad-Dari Ad-Dinun Nasiha, nah, es. Ini rawi hadis Ad-Dinun Nasiha. Kulna liman ya Rasulullah, qala billahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimin wa amatihi. Abu Ruqayyah, laisa kadzalik? Abu Ruqayyah. Nah, Ruqayyah ismul mar'a wa la ismul rajul, ismul dhukur aw dhakar wa la untha. Ruqayyah, hah? Unta, perempuan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, intabihu, hati-hati ya. Fawaid yang ada di medsos, tidak ada yang memungkiri tentang manfaatnya yang luar biasa. Nah, yang menjadi perkara yang tercela ketika menjadikan medsos sebagai umdah, ini yang tercela. Wa illa fawaid tersebut dari kalangan ulama'una, masyaikhuna, asatidzuna, Ini fawaid yang luar biasa. Namun hati-hati, ya. Nah, jangan mengandalkan semata-mata apa yang ada dalam medsos. Nah, hadza huwa Abu Darda. Ah, wa laisa bi Abi Bilal. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Mungkin ada yang enggak paham maksud dari penjelasan ini apa? Tapi sebagian insyaallah paham. Nah. Alaysa kadzalik? Ini yang pertama. Yang kedua, gelar-gelar yang jelek itu hukum asalnya kita dilarang untuk memberi gelar julukan. Wala tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuku ba'dal iman. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menggelari, memperolok-olok dengan lakop-lakop panggilan-panggilan kalian dengan gelar-gelar yang jelek. Namun fulan, siapa fulan? Si juling, Al-A'mash. Ini gelar jelek. Wa fulan abdal, sesat, orang yang sesat. Bukan karena dia munharif, menyimpang dari al-haq, tapi ketika menempuh dalam sebuah rihlah dia pernah tersesat. Jalannya keliru jalan. Nah, dapat julukan apa? Abdal. Orang yang sesat, jelek, lakop yang jelek. Alaysa kadzalik? Bala. Nah, namun lakop yang jelek ini apabila sudah dikenal pada seseorang tertentu, khalas. Mau gimana lagi? Hah? Sekarang diganti dengan nama kunyahnya, awalnya misalnya Abu siapa misalnya? Siapa Abu Khadijah? Abu Khadijah misalnya ya. Ganti jadi Abu Mu'ad. Wah, di situ sudah ada Abu Mu'ad yang lain. Akhirnya iltabas, rancu. Gelar yang jelek saja itu tadi sudah, mau apa lagi? Ini kalau kita anggap bahwa kunyah perempuan ya yang memiliki anak perempuan dan laki-laki itu teranggap jelek atau haram, anggap. Namun sudah dikenal dengan Abu Fulana. Ya khalas. Nanti ujung-ujungnya juga Abu Fulan yang mana? Itu loh Abu Fulana. Akhirnya kembalinya ke situ juga. Nah. Maka hati-hati ya. Apa yang kita dapatkan faedah-faedah dari para ulama kita di medsos itu sesuatu yang bagus, namun jangan kemudian kita membuat berarti konsekuensinya enggak, hati-hati. Jangan seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Wa qala Abu Darda alaysa fikum sahibun na'lain wat tahur wal wisad. Maksudnya di sini Abu Darda ini pernah mengucapkan, bukankah di antara kalian itu ada sahibun na'lain wat tahur wal wisad? Yang dimaksud, bukankah di antara kalian itu ada pemilik dua sendal, air untuk bersuci, wal wisad untuk beristirahat. Yang dimaksud di sini yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena beliau yang dahulu banyak berkhidmah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam perkara-perkara seperti ini. Menyediakan sandal atau berwudu dan yang lainnya. Yang menunjukkan boleh seseorang itu bersuci dengan dibawakan air oleh orang lain atau bejana oleh orang lain. Dan ini tentunya bukan sesuatu kesombongan atau tidak tawadhu atau merasa tinggi dari yang lainnya, lah. Nah, qala rahimahullah haddatsana Sulaiman ibnu Harb Abu Khaythamah An-Nasa'i atau An-Nasa'i. Sulaiman ibnu Harb termasuk juga dari masyayikh al-Imam Muslim. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibnu man? Syu'bah ibnu man? Syu'bah ibn al-Hajjaj. Abu man? Abu dari Abah Hisham. Aina Abu Hisham? Eskonya tu. Abu Bistam, nam. Amirul Mu'minin fil Hadis. Qala an Abi Mu'ad, wa huwa Atha ibn Abi Maimunah. Seorang tabi'in, thiqah. Qala sami'tu Anas yaqul. Wa Anas ibn man? Anas ibnu Malik. Wa ummuhu man? Anas. Indak ya man? Inda tullabil ilm. Ummu Anas. Faras. Siapa ibunya Anas ibnu Malik? Man ya'rif? Falyadhkur. Falyarfa' yadah. Siapa ibunda Anas ibnu Malik? Abdurrahman. Mubarak. Hafiz. Ummu Sulaim. Nah. Antum perhatikan ya sekarang ini ya. Kisahnya Anas ini. Dan kisah sahabat-sahabat yang lainnya. Ummu Sulaim. Baik. Kita akan baca dahulu hadis. Qala sami'tu Anas yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna ma'ana idawatun min ma. Kata Anas ibnu Malik, kana dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila keluar dalam rangka menunaikan hajatnya, berarti ketika itu masih pada masa WC-WC atau kamar mandi belum dibangun di rumah-rumah. Kang sudah lewat bersama kita ya. Nah, ada sempat beberapa masa ketika itu para sahabat atau kebiasaan mereka belum ada WC atau kamar mandi. Namun setelah itu, ya, dari hadis Abdullah bin Umar yang naik ke rumah Hafsah, raqaitu ala baiti Hafsah faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakbil qiblah au yastadbiru qiblah wa yastakbilu asyam au kama qal, yang menunjukkan bahwa Ibnu Umar sempat tidak sengaja melihat Rasulullah ternyata buang hajat membelakangi Ka'bah dan menghadap Syam. Syahidnya setelah itu ada masa yang kemudian mereka Rasulullah dan para sahabat membangun WC-WC mereka di rumah-rumah mereka. Ini kondisi tentunya sebelumnya. Apabila keluar untuk menaikkan hajatnya, maka kata Anas, aku mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam wa ghulamun minna, dan salah seorang anak dari kalangan kami bersama kami, ya. Ada Anas dan yang lainnya, mereka membawakan ida watun minna, tempat air, jenis bejana dari air, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatathahhar bihi, nah, berwudu dengan air tersebut. Hadza ummu Sulaim atau hadhihi ummu Sulaim dafa'at Anas li khidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sengaja datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza Anas ibni liyakhdumaka, agar membantu berkhidmah kepada engkau ya Rasulullah. Dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan juga siapa? Abdullah ibnu Abbas, ya kan? Nah, ke menginap di rumah khalahnya Maimunah, menunggu di luar pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kamar mandi membawakan air untuk berwudu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sangat disukai bagi seorang yang memiliki anak-anak, terkhusus ketika mereka masih pada masa-masa yang dimana mereka butuh banyak tarbiyah, ya, untuk mereka diajari adab, bukan hanya dari sisi akwal, ya, bukan hanya diajari adab dari sisi kita melarang, menyuruh, memerintah, namun juga mereka diajari adab tatbikon, praktek mereka. Lihat para sahabat menjadikan anak-anaknya berkhidmah. Nah, kepada orang man huwa akbar minhu sinnan wa ilman. Kepada seorang yang lebih besar umurnya atau ilmunya, biarkan anak-anak itu berkhidmah. Nah, mereka belajar adab, melayani orang yang lebih besar, melayani orang yang lebih berilmu. Seperti itu. Ini sangat bagus. Sehingga jangan ragu untuk kita membiasakan anak-anak kita, nah, meladeni orang yang lebih tua atau orang yang lebih berilmu. Ini adab bagi mereka, biar mereka terbiasa. Karena permasalahan adab ini para salaf betul dahulu betul-betul memperhatikannya. Nah, tidak ada adab, tidak ada ilmu kecuali dengan adab. Ketika adab itu hilang, maka ilmu itu pun akan sirna. Jangan kita hanya mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, namun mereka kosong dari adab. Lihat ini, Anas. Oleh ibunya diperintah, ya Rasulullah, ini anakku, biar mengabdi kepada engkau. Nah, wahada Ibnu Abbas, wah yang lainnya. Nah, maka biarkan anak-anak kita untuk meladeni. Ya, bukan kita ingin mengeksploitasi anak-anak kecil sebagaimana yang diteriakkan oleh mereka orang-orang barat. Nah, ini eksploitasi anak-anak kecil. Lapor Komnas HAM atau apa lagi? KPAI. Komite Perlindungan apa itu? Anak dan mereka kufar, ya sudah, mereka kafir, mereka bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Itu pola pikir mereka. Orang yang tujuan utamanya dunia. Laisa lahum nasib qat fil akhirah. Mereka enggak punya sama sekali bagian di akhirat. Nah. Ya kan mereka dengan pola pikirnya, mereka orang-orang kafir. Adapun kita, kata Umar Ibn Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil-islam. Hakata. Kita ini suatu kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Nah, ini uslub, adab-adab kita, agama kita mengajarkan seperti ini. Tentunya kita niatkan, niat kita itu memang bukan untuk mengeksploitasi anak-anak, namun niatkan niat kita agar mereka memiliki adab semenjak kecil. Ya, nah, sehingga barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau mau ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Baik. Kalau emang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.